Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula, sedaya jamaah ingkang insyaallah dicintai Rasulullah, dikasih sayangi Allah Subhanahu wa taala. Saya bahagia sebagaimana panjenengan semua yang hadir di majelis ini nampak bahagia. Ketok wajah-wajah swarga. Ora ketara nek utange akeh. Kula seneng ningali jenengan ayem-ayem. Pancen urip niki dikongkon ayem. Urip iki karo Gusti Allah gak oleh susah. Tidak boleh sedih, tidak boleh ngersula. Iya. Gak oleh ngersula, dikongkon seneng. Mboten angsal susah. Gusti Allah dawuh la takhaf wa la tahzan. La takhaf, aja wedi sira. Gak oleh wedi, berarti urip iki dikongkon sing kendel. Tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Oleh wedi tapi wedine namung dateng Gusti Allah. Wala tahzan, aja susah sira. Dadi gak oleh susah, gak oleh sedih, gak oleh nelongso, gak oleh ngersula, gak oleh putus asa. Dikongkon sing seneng. Mulane ngapunten, ana wong kok sedih, niku berarti ora gatekno Gusti Allah. Wong gak oleh sedih kok sik panggah sedih. Lah Gusti Allah kok ora digatekno? Gusti Allah ya gelo. Bu. Misalnya jenengan gak ada anak, wetenge loro, terus jenengan tuturi, le, wetengmu loro, le, ojo mangan sambel. Lah kok anak jenengan orang gak tekno, mangan segone sak piring munjung, sambel le rong layah. Kira-kira jenengan gelo napa mboten? Ya gelo. Wong ra gak tekno niku padha karo ngenyek. Wah, nak dituturi le wayahe ngaji, nang budal ngaji, kanca-kancane wis mangkat ngaji, engko sampean keri. Nang ngaji aja nonton TV wae. Lah kok anak mek mringis tok. Hi. Yo gak ngamuk, gak mecahi piring, gak jungkir lemari, tapi wong anak orang gak tekno iku padha karo ngenyek. Lah wong karo Gusti Allah gak oleh sedih, gak oleh susah. Kok panggah sedih, panggah susah, berarti orang gak tekno Gusti Allah. Wong susah iku padha karo gak setuju ambek tatanane Gusti Allah. Mulane kadang ana wong ngomong saking susahe dekne ngomong sakjane yo gak ngene, umpama aku biyen ngono paling saiki yo gak ngene. Mbah ra digatekke kok. Perkara ngingeti sing nyugoi ngombe kok. Ayo bro, cepet bro tak anteni. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi kula wangsuli, ana wong nang susah ngersula iku padha karo ora setuju ambek tatanane Gusti Allah. Mulane gak oleh Bu, kadang-kadang ana wong gremeng ngoten niku. Wong sakjane yo gak ngene. Umpama aku biyen ngono paling saiki yo gak ngene. Umpamane biyen aku sida kawin karo kae ngono paling saiki uripku yo gak ngene. Gak oleh, termasuk aku disuguhi ngene iki kok. Wong sakjane yo kopi gak ngene iki ora oleh. Gak oleh, berarti gak terima ambek aturane Gusti Allah. Nuwun sewu, apa maneh sampe ngomong, "Lah iya aku iki kurang piye? Ya wis kerja, ya wis usaha, ya tak rewangi tirakat, poso Senin Kamis, tapi kenyataane yo sik gagal lah yo. Aku kadang-kadang lek mikir Gusti Allah mumet dhewe kok. karepe piye iki ora cetha. Mboten pareng. Sampean gadah rencana, Gusti Allah nggih gadah rencana. Tapi rencanane Gusti Allah luwih apik timbang rencana sampean. Sampean duwe pilihan, Gusti Allah yo duwe pilihan. Ning antara pilihan sampean karo pilihane Gusti Allah, isih luwih apik pilihane Gusti Allah. Sampean duwe karep, Gusti Allah yang duwe karep. Tapi karepmu ambek karepe Gusti Allah, apik karepe Gusti Allah. Nun sewu Bapak Ibu dulur-dulurku, sampean niki ya, umpamane sampean niki wong pinter, umpama kan sampean oon. Umpama kok sampean niki wong pinter, sak pinter-pintere sampean isek tetep luweh pinter Gusti Allah. Mulane sing pinter ora oleh kemin. Sampean niki umpama wong sugih, umpama wong sampean yo sak sugih sugihe sampean isih tetep luweh sugih Gusti Allah. Mulane lek dadi wong sugih aja semuge. Sampean ki umpamane kok wong pangkat, umpamane kok pangkate dhuwur kan umpama. Umpama penggaweanmu yang golek rencak kok. Umpama kok pangkatmu iku sak dukur-dukure pangkatmu isek dukur pangkate Gusti Allah. Mulane wong yo ora oleh sombong. Boleh Anda pakai pakaian yang mewah, kain sutra termahal, di model sing model masa kini, masa kono. Silakan, tapi ndak boleh sombong. Sadari semewah-mewahnya pakaianmu yang membungkus tubuhmu terakhir kali adalah kafan collection. Lungguh mboten? Boleh beli makanan yang lezat, yang nikmat, nek duitmu oke. Golek restoran sing paling top, please. Tapi jangan bangga dengan bisa membeli makanan lezat, karena selezat-lezatnya makananmu yang menyumbat mulutmu terakhir kali adalah kapas dudu onde-onde. Silakan Anda bangga kalau bisa beli mobil yang mewah yang harganya miliaran, monggo. Tapi ojo melete, ojo kementus. Semewah-mewahnya kendaraanmu, kendaraan yang terakhir kali kamu naiki adalah Pendoso Airlines. Nggih mboten? Omah magrong-magrong lampune nyentrong, monggo duwe omah gedhe ning aja dibanggak-banggake. Rumah terakhirmu adalah beralamat di Perum Kuburan. Arep sombong piye?